Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab Al-Fiqhul Muyassar, dan kita masih pada pembahasan seputar syurutul bay', syarat-syarat jual beli yang harus terpenuhi. Syarat yang pertama telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, bahwa harus ada taradhi, kerelaan, keridhaan dari kedua belah pihak, antara penjual dan pembeli. Syarat yang kedua, bahwa pelaku transaksi jual beli, baik penjual ataupun pembeli, adalah mereka-mereka yang memiliki barang tersebut, boleh bertasarruf. Syarat yang kedua adalah mereka-mereka yang melakukan transaksi jual beli adalah orang-orang yang terpenuhi syarat untuk melakukan transaksi jual beli. Jaizunit tasarruf, boleh membelanjakan hartanya. Akil, baligh, dia seorang yang akil, dia seorang yang baligh, seorang yang hur, merdeka, bukan budak, dan rasyid. Tahu ini baik untuk harta bendanya atau ini buruk untuk harta bendanya. Syarat yang ketiga adalah penjual harus memiliki barang yang dia perjualbelikan. Itu syarat yang ketiga. Dan pada pertemuan yang lalu ada pertanyaan tentang seputar maklar. Bagaimana dengan usaha seseorang menjadi maklar? Halal ataukah haram? Apa saja syarat-syarat yang diperbolehkan seseorang itu menjadi maklar? Maka di sini insya Allah pembahasan itu akan kita sampaikan. Pertama, tentang definisi maklar dalam kitab-kitab fiqih yang disebutkan oleh para ulama. Dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, disebut maklar. Dalam bahasa fiqih disebut dengan samsarah atau dalalah. Disebutkan dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, as-samsaratu hiya at-tawassutu bainal ba'i'i wal mushtari. Samsarah, dalalah ataupun maklar adalah perantara, pihak ketiga, seseorang menjadi perantara yang menghubungkan antara penjual dan pembeli. Fulan A ingin menjual rumahnya karena kebetulan dia tidak tinggal di desa tersebut atau di mana rumah yang akan dia jual atau kebun yang akan dia jual, dia tinggal jauh di sana, sehingga dia menghubungi seseorang. Tolong jualkan rumah saya, jualkan kebun saya. Si B mencari pembeli, dihubungin si fulan. Oh, ada berita di sana, ada ikhwah cari kebun, cari rumah. Dia datangin, antum beneran ingin cari rumah, ingin beli kebun? Saya ada ini loka. Orang ikhwah kita jual kebunnya, jual rumahnya. Oh iya, saya cari rumah. Taib. Ini namanya samsarah atau dalalah atau maklar. Pihak ketiga yang menghubungkan antara penjual dan pembeli. Wasimsar, adapun pelakunya, huwa alladhi yadkhulu bainal ba'i wal mushtari mutawassitan liimdha'il bai'i wa huwa al musamma dallal li'annahu yadullu al mushtari 'ala as-sila' wa idulul ba'i 'alal athman. Sementara pelakunya disebut as-simsar atau ad-dallal. Kalau bahasa kita ya maklar. Dia adalah orang yang masuk antara penjual dan pembeli, menghubungkan kedua belah pihak. Li'imdha'il bai', untuk terjadinya transaksi jual beli. Wa huwal musammad dallal. Ini disebut juga dengan dallal, simsar atau dalal, bahasa kita maklar. li'annahu yadullul mushtari 'ala as-sila', karena dia menunjukkan, disebut dalal, dalil, kalau kita taunya dalil, yang menunjukkan kepada kita kepada kebenaran. Dalil, dalal adalah seseorang yang menunjukkan kepada sesuatu. Nah, ini dia menunjukkan kepada pembeli ada sebuah barang yang dijual, atau menunjukkan kepada penjual ada di sana konsumen yang akan membeli barang. Ini tarif ataupun definisinya. Kemudian, apakah usaha ini halal? Seseorang menjadi maklar, hasil yang dia dapatkan, upah yang dia terima, uang yang dia dapat dari usaha menghubungkan penjual dan pembeli tadi, halal ataukah haram? Berkata Syekh bin Baz rahimahullah, la haraja fi dzalik, ketika beliau ditanya tentang samsarah ataupun maklar ini, seorang berprofesi sebagai maklar, halal ataukah haram uang yang dia terima? Beliau menjawab sebagaimana dalam fatwa Syekh bin Baz rahimahullah, la haraja fi dzalik, tidak mengapa, boleh, halal seseorang mengambil upah sebagai atau dari profesi dia sebagai maklar. Imam Malik rahimahullah menyatakan la ba'sa bidzalik, tidak mengapa yang seperti itu. Demikian pula Imam Al-Bukhari rahimahullah membuat bab dalam kitab sahihnya, babu ajri samsarah, bab halalnya atau yang membahas tentang upah bagi maklar. Walam yara Ibnu Sirin wa Atha wa Ibrahim wal Hasan bi ajri as-simsar ba'san. Dan Al-Imam Ibnu Sirin rahimahullah, demikian pula Atha, Ibrahim, Ibnu Yazid An-Nakhai, Al-Hasan Al-Basri, beliau-beliau ini tidak memandang upah yang diterima oleh maklar suatu yang dipermasalahkan, artinya halal. Seorang menjadi maklar, usaha ini adalah usaha yang halal, sama dengan usaha-usaha yang halal lainnya. Kemudian pembahasan berikutnya, syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang ketika dia menjadi seorang maklar. Apakah menjadi maklar kendaraan, menjadi maklar rumah, tanah, kaplingan, kebun, atau apa saja kira-kira yang bisa diperjualbelikan, dan dia sebagai penghubungnya. Dengan catatan, barang yang diperjualbelikan adalah barang-barang yang halal untuk diperjualbelikan. Oh, si fulan maklar. Apa itu? Senjata api. Padahal itu dilarang oleh pemerintah. Diperjualbelikan secara bebas. Ini haram, gak boleh. Tetapi kan usaha maklar itu halal. Iya, halal. Manakala barang-barang tersebut tidak dilarang secara syar'i untuk dilakukan transaksi jual-beli. Dan juga tidak dilarang oleh pemerintah. Tidak lantas kemudian kita mengambil atasnya saja. Oh, upah maklar itu halal. Sehingga lantas kemudian bebas menjual barang-barang yang dia inginkan menjadi maklar. Senjata api. Atau maklar narkoba. Saya kan bukan pemakai narkoba. Saya juga bukan penjualnya. Saya cuma nunjukkan saja. Haram, tidak diperbolehkan. Sehingga yang harus kita garis atasi atau digaris bawahi, upah maklar ini halal manakala barang yang diperjualbelikan, sistem transaksi jual belinya juga halal. Barangnya halal, transaksi jual belinya juga halal. Nggak boleh kita kemudian menjadi maklar bagi bank-bank konvensional yang melakukan transaksi jual beli dengan sistem riba. Kita tahu jual belinya itu riba, tapi kita tetap menjadi maklarnya. Nggak boleh, haram. Kita termasuk akilur riba, orang yang memakan harta dari usaha riba. Ini juga tidak diperbolehkan. Syarat yang pertama yang harus ada pada maklar adalah an yakuna khabiran fima yatawassatu fihi bainal ba'i'i wal mushtari. Dia benar-benar pengalaman, seorang yang khabir, punya pengalaman dalam perkara yang dia menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Dia menjadi maklar tanah. Harus benar-benar paham status tanah ini bagaimana. Terjadi sengketa ataukah tidak? Benar-benar milik si fulan ataukah bukan? Jadi dia benar-benar punya pengalaman. Enggak sekedar pasang diri sebagai maklar, tetapi enggak tahu menahu. Pokoknya saya menjadi perantara saja. Begitu sudah terjadi transaksi, menyesal sang pembeli. Kenapa? Ternyata tanahnya sengketa. Sehingga dia tidak bisa memiliki tanah tersebut. Maklar tadi harus benar-benar seorang yang khabir. Baik dia mengambil upah ataupun dia sekedar membantu, menunjukkan saja. Kalau dikasih alhamdulillah, enggak juga enggak mengapa. Tetap syarat ini harus dipenuhi. Khabiran fi ma yatawassatu fihi bainan nasi ay bainal bai'i wal mushtari. Harus benar-benar memiliki pengalaman yang sangat cukup ketika dia menjadi orang ketiga dalam transaksi jual beli tadi. Tanya yang kedua, an yakuna aminan. Dia benar-benar orang yang amanah. La yabi' illa ma wafaqa bihi sahibus silah. Artinya amanah dari sisi mana? Diamanahi dia, diserahkan kepadanya sebidang tanah, sebuah kebun, sebuah rumah, suatu kendaraan, jual dengan harga sekian. Antum mendapatkan 2,5% atau 5% dari harga tersebut. Dilihat, wah, misal motor. Motor ini bagus ini. Disuruh jual 5 juta cuma. Padahal kalau dijual 10 juta masih laku. Kebetulan yang punya motor tadi butuh sekali dengan uang. Sangat butuh dengan uang. Dalam keadaan mendesak, cepat, harus butuh uang segera. Entah untuk perobatan ataupun yang lainnya. Sehingga motor yang mestinya dijual 10 juta pun dia lepas dengan harga 5 juta. Nah, maklar ini tadi harus amanah. Ya sudah. Jual 5 juta, 5 juta dijual. Tidak lantas kemudian mengambil kesempatan dalam kesempitan. Wah, dia kan gak tahu mau tak jual berapa. Dia jauh di sana, kendaraannya di sini, kebunnya di sini, rumahnya di sini. Tawarkan ke sana kemari. Kalau seandainya tadi harga umumnya 10 juta sudah. Dia jual 7,5 juta. Masih dapat keuntungan 2,5 juta. Belum lagi nanti dapat prosentase 5% dari sang penjual. Ambil kesempatan. Yang seperti ini tidak diperbolehkan, haram. Dia mengambil kelebihan harta dari sang penjual. Kecuali kalau diizinkan. Tolong jualkan kebun saya itu yang di sana, yang di tempat antum, 50 juta. Serahkan ke ana, antum nanti tak kasih 2,5%. Kalau misal bisa lebih dari 50 juta, antum jual 60 juta, 70 juta, silakan kelebihannya antum ambil. Yang jelas, store ke ana, 50 juta dipotong 2,5% jatah antum sebagai maklar. Kalau seperti ini boleh. Kita tawarkan 80 juta. Nanti kan orang akan nawar, udah 70 gimana? Sudah gak apa-apa. 70 juta. Kita dapat 20 jutanya. Masih dapat tambahan lagi 2,5% dari 50 juta itu. Kalau ada izin dari pemilik barang, boleh. Kalaupun seandainya tidak, maka dia harus menjadi seorang yang amin, amanah. Yang ketiga, an yakuna shadiqan. La yuhabi ahada tarafaini. Harus menjadi seorang yang jujur. Dalam arti kata, dia menjelaskan uyubus silah wa mumayyizatuha. Jelaskan, kita menjadi pihak ketiga. Ada orang yang ingin beli ini, rumahnya gimana? Kita cari pembeli, dapat. Datang satu orang. Ini rumahnya, harus jujur dia. Kekurangannya di sini, ini rusak, ini sudah jebol, atapnya, gentengnya. Kekurangan-kekurangan yang fatal disebutkan, ini. Kelebihannya, ini. halaman belakangnya luas. Kalau kita kan butuhnya halaman belakang. Halaman depan selalu tertutup. Halaman belakangnya luas, ada tanaman ini, itu, ada kolam, ada taman hias, dan sebagainya. Jujur sebutkan apa adanya. Jangan ditutup-tutupi supaya cepat laku, supaya cepat saya dapat uang, prosentase dari pemilik rumah tadi, oh bagus rumah ini, gak ada aibnya, ada sih sedikit, gak masalah. Ternyata aibnya fatal ketika datang hujan, bocor sana sini, ketika ada angin kencang, atapnya berterbangan. Ya seperti ini tidak diperbolehkan. Sehingga syarat yang ketiga bagi seorang maklar, an yakuna sadiqan la yuhabi ahadat tarafaini. Dia harus jujur, tidak boleh memberat atau tidak boleh berat sebelah kepada pihak penjual ataupun pembeli. Kebetulan yang membeli keluarganya. Kebetulan yang membeli adalah keluarganya. Berat dia kepada keluarganya. Wah, mumpung ini keluarga yang mau beli. Sehingga disampaikan kepada pemilik rumah, oh, rumah antum sekarang banyak rusaknya, ini, kalau dijual sekian gak laku kayaknya. Gimana kalau sekian, ada yang mau ini? Sudahlah, gak apa-apa, jual aja segitu. Ini juga tidak diperbolehkan. Atau begitu dia melihat, oh pembelinya ini banyak uangnya ini. Maka yang disampaikan adalah hal-hal yang istimewa dari barang yang dijual. Dengan tujuan harganya bisa tinggi, dia dapat prosentasenya lebih banyak. Juga tidak diperbolehkan. Syarat yang keempat, alla yakuna ghasyan wala kha'ina. Enggak boleh dia menipu, melakukan penipuan dalam transaksi tadi ketika dia statusnya sebagai maklar, dan tidak boleh pula kha'in, khianat. Ini tidak diperbolehkan. Kalau seandainya dia atau terjadi transaksi jual beli dan dia ghasy atau khain, harta yang dia terima haram. Walaupun 2,5% kesepakatan, iya dia terima segitu. Tetap dia dapatkan dengan cara yang haram. Pembahasan berikutnya terkait apakah boleh maklar menetapkan harga, mematok harga. Saya bisa menjadi perantara maklar dengan syarat saya dapat sekian persen. Atau apakah ada batasan maksimal dan minimal bagi seorang maklar ketika dia mencari konsumen atau menawarkan barang dari sang penjual. La hadda li aqallihi wa la li aktsarihi wa yarji'u dzalika ila ma wafaqahu ila ma wafaqa bihi kilal fariqain. Fi hududi ma yu'rafu 'indan nas. Enggak ada batasan minimalnya, maksimalnya enggak ada. Kembali kepada kesepakatan antara kedua belah pihak. Pemilik barang dengan maklar. Jualkan ini kalau laku, antum dapat 2,5% dari harga. Jualkan ini kalau seandainya ada pembeli yang membeli dengan harga itu, antum dapat 5%-nya. Silakan. Atau iya, saya bisa bantu, tak carikan pembeli. Tapi anda minta 10% dari penjualannya. Ya sudah, enggak apa-apa. Sepakat, silakan. Atau dengan penjual, dengan pembeli. Kita sudah punya kesepakatan dengan penjual, tak carikan pembeli, tapi aku minta 5%. Ya sudah, sepakat. Cari kita pembeli, dapat pembeli. Itu ada kebun mau dijual. Harganya per hektar 50 juta, ada 5 hektar. Kalau antum mau, yuk tak antar ngelihat. Begitu dilihat, sepakat, sudah, oh ya cocok. Kemudian kita minta kepada pembeli tadi, tak hubungkan, tapi anda minta 5% dari antum dari harga ini tadi. Sudah, gak masalah. Dari penjual dia dapat kesepakatan 5%, dari pembeli dia dapat kesepakatan 5%. Sehingga persentase yang dia dapatkan berapa persen? 10%. Boleh ataukah tidak? Boleh. Enggak masalah. Dia punya kesepakatan dengan pembeli, boleh. Dia punya kesepakatan dengan penjual juga diperbolehkan. Pembahasan berikutnya, idza tammal 'aqdu tsumma batala, hal yaruddu simsar al-'ata? Apabila transaksi jual beli telah terjadi, sepakat antara penjual dan pembeli, kemudian terjadi pembatalan, apakah maklar ini tetap dapat upahnya ataukah harus mengembalikan upah yang telah dia terima? Misal si fulan A ingin menjual kebun, si fulan C ingin membeli kebun, si fulan B maklar. Sudah dihubungkan ini itu dan sebagainya, sepakat. Terjadi pembayaran, lunas sudah. Si fulan A memberikan 5% ini jatah antum 5%. Kemudian si B juga memberikan 5%, si C memberikan 5%. Ini jatah antum 5%. Karena kesepakatannya 5%, 5%. Sudah. Deal, dapat dia. 10 juta misal seperti ini. Seiring waktu berjalan, ternyata terjadi pembatalan. Baik dari pihak penjual atau pihak pembeli yang membatalkannya. Nah, bagaimana nasib 10 juta yang sudah diterima oleh maklar tadi? Apakah harus dikembalikan ataukah tetap menjadi miliknya? Ini dalam pembahasan ini perlu dirinci. Rincian yang pertama, kalau pembatalan itu dengan sebab yang ghairu mu'tabar, seperti misal al-iqalah, terjadi iqalah, nanti akan kita lewati iqalah itu apa, terjadinya iqalah, ataupun yang semisal dengan itu, pembatalan itu, iqalah itu, kita singgung sedikit, seorang sudah beli barang, sah, syarat-syaratnya semua terpenuhi, kemudian beberapa waktu berikutnya dia menyesal, duh, kok saya beli ya, padahal sama aja dengan yang di rumah, fungsinya ini itu, akhirnya datang ke pembeli, ke penjual, afwan, barang ini anak kembalikan lagi ke antum ya, gak jadi anak beli. Ya sudah, gak masalah, kata penjual, sini kembalikan, beli kebun 200 juta, satu bulan berjalan dikembalikan, ternyata anak lebih butuh uang itu untuk pengobatan anak-anak, pengobatan istri anak, atau untuk apalah. Ini kebun masih utuh, belum diapa-apakan, anak kembalikan lagi ke antum, anak minta uangnya dikembalikan. Man aqala musliman bai'atahu aqala Allahu 'athratahu yaumal qiyamah. Ini dianjurkan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menerima pengembalian jual beli seorang muslim karena kebutuhan dia, maka Allah tabaraka wa taala akan menutup aibnya nanti di yaumul qiyamah. Kata penjual, ya sudah gak apa-apa, sini kebunnya, sini sertifikatnya. Biaya-biaya pengalihan sertifikat, antum yang nanggung. Ini uang antum anak kembalikan utuh. Ya sudah, sepakat mereka. Nah, bagaimana nasib 10 juta yang di tangan maklar tadi? Kalau pembatalan transaksi itu jenisnya seperti ini, maka jatah yang diterima oleh maklar tetap halal, utuh menjadi miliknya. Dia tidak perlu mengembalikan baik kepada penjual atau kepada pembeli. Itu memang sudah hasil dari upaya dia. Adapun pembatalan itu muncul karena salah satu dari kedua belah pihak yang membatalkan sendiri. Ini rincian pertama. Rincian yang kedua, kalau seandainya pembatalan itu bisyai'in mu'tabar, dengan sesuatu aib yang mu'tabar, yang benar-benar bisa diterima, ketika terjadi transaksi itu belum diketahui aibnya, maka pada saat itu maklar ini ada pada dua keadaan. Sebahagian ulama berpendapat dia harus mengembalikan uang yang dia terima. Yang kedua, menyatakan dia tetap boleh memiliki uang tersebut. Dan yang sangat dianjurkan adalah pendapat yang kedua. Dia mengembalikan uang yang dia terima karena adanya aib pada barang yang diperjualbelikan, yang kemudian dijadikan pembatalan atau dibatalkan transaksi jual belinya. Misal, beli sebuah rumah. Terlihat secara zahir dan telah diteliti rumah itu bagus, gak masalah. ini itunya semuanya, bentuk fisiknya dan sebagainya. Namun ternyata beberapa waktu kemudian ketahuan bahwa sertifikat surat tanah rumah tersebut sengketa. Ternyata itu rumah dibangun di atas tanah orang lain. Kemudian orang itu menuntut, dia punya surat. Nah, dalam kondisi seperti ini, syai' mu'tabar, aibnya itu jelas dan benar-benar terbukti. Sehingga harus terjadi pembatalan. Nah, yang seperti ini, kondisi uang yang diterima oleh maklar itu ada pada dua keadaan. Terjadi khilaf di antara para ulama. Sebahagian menyatakan maklar itu mengembalikan uang yang dia terima. Sebahagian ulama lagi menyatakan dia boleh untuk memiliki uang tersebut. Ini seputar pembahasan atau pembahasan seputar masalah maklar atau seseorang berprofesi sebagai maklar. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiikum.